Benarkah engkau sekuat ini, secepat ini? Belum lama kita berpisah, kini kau telah tersenyum lepas. Kau simpan di mana tangismu waktu itu? Beri sedikit tanda kau juga merindukanku, karena kau tahu ini bukan maungku. Aku tak bisa terima bila kau sungguh-sungguh telah berdamai dengan kepergianku. Hargai waktu kita, benarkah kau bahagia? Manakah yang harus aku percaya? Senyum mana, tawa air matamu? Kau simpan di mana tangismu waktu itu? Beri sedikit tanda kau juga merindukanku, karena kau tahu ini bukan maungku. Jangan kau buat semua terlihat mudah. Aku tak bisa terima bila kau sungguh-sungguh telah berdamai dengan kepergianku. Hargai waktu kita, benarkah kau bahagia? Manakah yang harus aku percaya? Terima bila kau sungguh-sungguh telah berdamai dengan kepergianku. Hargai waktu kita, benarkah kau bahagia? Manakah yang harus aku percaya? Aku tak bisa terima kau sungguh-sungguh telah berdamai dengan kepergianku. Hargai waktu kita, manakah yang harus aku percaya?